Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumar rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah Nurul Tauhid yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat dan kita bersyukur kepada Allah Taala diberikan kesempatan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dari Syarah Kitab Tauhid. Kita akan masuk poin yang keempat dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan berikan mukaddimah dulu dari Syarah Kitab Tauhid. Karena pembahasan kita pembahasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Pembahasan tentang tauhid merupakan pembahasan yang paling penting, asas dalam bicara akidah. Di dalam Syarah Kitab Tauhid saya jelaskan, menurut bahasa kata at-tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menunggalkan atau mengesakan sesuatu. Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, Nabi SAW bersabda, innaka taqdamu ala qawmin min ahlil kitabi فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka adalah pertama kali engkau dakwakan, engkau ajak mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Arti Nabi menyuruh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an agar pertama kali mendakwakan kepada umat ini dakwah tauhid. Begitu juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang diutusnya Mu'ad ke Yaman, Nabi SAW bersabda, fada'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah kamu mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah yaitu aku Muhammad adalah utusan Allah, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ada berapa lafaz, dan ini juga sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi ada yang menyebutkan dengan kalimat mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada juga riwayat menyebutkan yang pertama kalian dakwakan la tauhid. Artinya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap yang menjadi pokok dalam kajian atau pembahasan atau ilmu yang asas yang diketahui oleh setiap muslim dan muslimah la tauhid, yang mereka wajib tahu. Jadi yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini, mengamalkan, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat tauhid. Kemudian menurut istilah syariat, tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang khusus bagi Allah, berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi istilah syariat tauhid adalah mengesakan Allah dengan apa-apa yang khusus bagi Allah, berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Berdasarkan istiqra, para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Istiqra artinya upaya mencari dan menyelidiki bagian-bagian parsial untuk mencapai hukum kaidah yang menyeluruh. Jadi istiqra adalah upaya mencari dan menyelidiki bagian-bagian parsial untuk mencapai hukum kaidah yang menyeluruh. Contohnya istiqra penelitian para ahli nahwu terhadap perkataan orang Arab, sehingga mereka berkesimpulan bahwa kata atau kalimat terbagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf, yang sebelumnya enggak ada, di zaman Nabi juga enggak ada. Jika orang Arab enggak ada istilah ini, kemudian dibagi untuk memudahkan isim, fi'il, dan huruf. Maka setelah para ulama melakukan penelitian secara sempurna terhadap berbagai dalil dari Quran dan Sunnah, mereka pun mendapati bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Dan ada orang-orang yang mengatakan pembagian ini bid'ah. Ini tidak bid'ah, ini cuma istilah aja untuk memudahkan. Artinya ini bukan ibadah yang kita lakukan, tapi ini istilah aja, sekedar nama. Di dalam Al-Quran ketika disebutkan tentang Rabbul Alamin, makna Rabb artinya apa? Rububiyah Allah Ta'ala, untuk memudahkan aja. Ketika menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid, disebutkan tentang uluhiyah. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah nama-nama yang baik, menyebutkan tentang asma wa sifat, untuk memudahkan. Makanya ketika ada orang mengatakan ini bid'ah, sudah dibantah oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Beliau menulis buku Al-Qawlus Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tauhid. Kita sekarang masuk dalam bagian tauhid. Saya jelaskan dulu secara menyeluruh, baru kita bahas nanti poin yang keempat. Tauhid ar-rububiyah yaitu mengesakan Allah azza wa jalla dalam perbuatan khususnya, dan perbuatan Allah yang bersifat khusus banyak sekali, diantaranya menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memiliki seluruh kerajaan, mengatur seluruh alam semesta, menolak bahaya, memberikan manfaat, menyembuhkan penyakit, dan perbuatan lainnya. Ini namanya masuk ke dalam ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah, yaitu mengesakan Allah azza wa jalla dalam ibadah kepadanya. Jadi mengesakan Allah dalam ibadah kepadanya. Dan tauhid uluhiyah ini bagian yang paling penting dari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, sebagaimana nanti akan kita lihat dalil-dalilnya dari Al-Quran tentang bagaimana para anbiya wa rasul alaihimussalatu wassalam mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan tauhid ini tauhid uluhiyah, al-ubudiyah, yang terkandung dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah berfirman dalam surah Hud, surah 11 ayat 123, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'u amru kullu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah, dan Rabbmu itu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Hud, surah 11 ayat 123. Kemudian tentang pembagian tauhid ini juga diambil, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, diambil dari ayat surah Maryam, surah 19 ayat 65. Dari surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadah hanya kepadanya, kepada Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamuna usaminya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Anda perhatikan di ayat ini, di surah Maryam ini ayat 65, disebutkan tiga macam tauhid di sini. Allah berfirman di sini, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala apa yang di antara keduanya. Di sini kalimat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma menunjukkan tauhid ar-rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatihi, beribadah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya, menunjukkan kepada tauhid al-uluhiyah di dalam ayat ini. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Ini tauhid asma wa sifat, karena enggak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, enggak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah yang maha mendengar dan Allah maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada satu pun yang sama dengan Allah, enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah Taala. Dan tauhid al-uluhiyah merupakan permulaan agama, akhirnya batinnya dan zahirnya. Tauhid ini juga sebagai perkara yang didakwakan pertama kali dan terakhir kali oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tauhid ini tauhid al-uluhiyah, yaitu merupakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Karena tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Allah wajib kita ibadahi dengan rasa cinta, takut, pemuliaan, pengagungan pada segala jenis ibadah. Karena tauhid inilah makhluk diciptakan, para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Dan dengan tauhid ini juga umat manusia terbagi menjadi mukmin dan orang-orang kafir. Orang yang bahagia di sorga dan orang yang celaka di neraka. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 21, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah di ayat 21. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam dinamakan agama tauhid karena dibangun di atas keyakinan bahwa Allah adalah esa tunggal dalam kerajaan dan setiap perbuatannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, Allah esa dalam zat maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah. Enggak ada yang semisal dengan Allah. Allah Esa dalam uluhiyahnya. Serta kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Agama Islam, agamanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ini semuanya Rasul-Rasul mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib menetapkan nama dan sifat sebagaimana Allah menetapkan untuknya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan kita wajib menafikan atau meniadakan sifat-sifat yang Allah menafikan dari zat-Nya. Dan apa-apa yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mentakwil. Artinya, mentakwil kita memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain atau merubah lafaz kepada lafaz yang lainnya. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan kita tidak boleh pula menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan nanti kita akan bahas. Ada di buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Jadi itu tentang Tauhid. Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat. Yang perlu antum ketahui bahwa seluruh isi Al-Quran, seluruhnya, itu berisi tiga macam Tauhid. Seluruh isi Al-Quran berisi tiga macam tauhid. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata beliau begini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya semua ayat dalam Al-Qur'an adalah mengandung tauhid dan menjadi saksi atas tauhid serta mengajak kepada tauhid, karena Al-Qur'an berisi yang pertama pengabaran tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Maka ini adalah tauhid rububiyah dan asma'u sifat. Yang kedua, bahwa dakwah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, isi Al-Quran, yaitu dakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada sekutu bagi Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Dan ini adalah tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, dalam Al-Quran perintah dan larangan serta kewajiban untuk taat kepada Allah dalam perintah dan larangannya, maka ini adalah hak-hak tauhid dan penyempurnaannya. Yang keempat, dalam Al-Quran ada pengabaran tentang kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan taat kepadanya, dan apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka di dunia dan kemuliaan di akhirat, maka ini adalah balasan atas tauhid. Yang kelima, dalam Al-Quran ada pengabaran tentang orang-orang yang berbuat syirik dan hukuman bagi orang-orang yang berbuat syirik dan hukuman yang Allah berikan kepada mereka di dunia serta azab yang Allah timpakan mereka di akhirat. Maka inilah pengabaran tentang balasan bagi orang-orang yang keluar dari hukum tauhid. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga cetakan Darul Hadith. Jadi tentang mukadimah ini saya baca dari mukadimah saya terhadap syarah kitab Tauhid. Nanti antum bisa lihat itu dalam syarah kitab Tauhid. Sekarang kita masuk pembahasan tentang Tauhid Rububiyah, poin yang keempat dari syarah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah SWT, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, serta mengimani bahwasanya Allah adalah raja, penguasa dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Jadi sering diistilahkan bahwa tauhid rububiyah itu Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razik, Allah Al-Malik, Allah Al-Mudabbir, Allah Muhyi, Allah Mumit, dan yang lainnya. Bahwa Allah sebagai Khalik, pencipta. Jadi pencipta hanya satu, yaitu Allah. Berarti selain Allah semuanya makhluk. Selain Allah semuanya makhluk. Kemudian Allah Razik, Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Enggak ada satupun yang Allah tidak berikan rezeki. Semuanya makhluk Allah berikan rezeki. Apakah dia mukmin atau kafir? Semuanya. Apakah dia orang yang taat atau orang fasik? Allah memberikan rezeki semuanya. Kepada alam semesta ini, kepada manusia, kepada binatang dan yang lainnya, Allah berikan semuanya rezeki itu. Kemudian Allah yang memiliki langit dan bumi, karena enggak ada penguasa kecuali hanya Allah. Allah memiliki langit dan bumi. Maka Allah memberikan kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi kekuasaan Allah yang mutlak. Allah yang memiliki dan Allah sebagai raja di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah yang mengatur alam semesta ini, mudabbir. Semua alam semesta enggak ada yang mengatur kecuali hanya Allah saja. Apa yang terjadi di langit dan di bumi, dia lepas daripada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Semua berjalan yang ada di langit dan bumi berjalan dengan kehendak Allah Taala. Ini kekuasaan Allah yang mutlak. Allah yang mengatur. Enggak ada satupun yang mengatur alam ini kecuali hanya Allah saja. Apa aja yang terjadi, adanya siang, malam, adanya panas, dingin, adanya hujan, ada kejadian apa aja, semuanya Allah yang atur. Itu wajib kita imani. Kemudian Allah menghidupkan. Jadi Allah yang menghidupkan semuanya dan Allah juga yang mematikan. Enggak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali hanya Allah Taala. Dan kita bisa lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menghidupkan, bagaimana Allah mematikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran lengkap semuanya. Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah mematikan. Kalau antum lihat dalam surah Al-Baqarah aja ada berapa itu Allah sebutkan tentang Allah menghidupkan yang mati. Dalam surah Al-Baqarah anda bisa lihat ada berapa ayat yang Allah sebutkan ada orang yang sudah mati itu bisa dihidupkan oleh Allah Taala. Ditanya siapa yang membunuh dia, itu Al-Baqarah tentang sapi yang disembelih, buntutnya diambil, dipukul orang yang siapa yang bunuh engkau, setelah jawab mati lagi dia. Begitu juga tentang kisah orang yang Allah matikan kemudian Allah hidupkan. Kemudian ada orang yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Begitu juga tentang Nabi Ibrahim yang ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka disuruh burung itu dipotong-potong, ditaruh di beberapa bukit. Kamu panggil, akan datang. Itu di surah Al-Baqarah aja Allah sebutkan. Belum lagi surah-surah yang lain. Menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkan dan Allah yang matikan. Dan kita wajib mengimani bahwa Allah adalah raja penguasa yang mengatur segala sesuatu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala laul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, segala penciptaan dan perintah hanya milik Allah, Maha Suci Allah, Rabb seluruh alam. Allah juga berfirman di dalam surah Fatir ayat 13, zalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذلكم الله ربكم له الملك. Itulah Rabb kalian, bagi Allah semua kerajaan. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير, dan orang-orang yang kamu seru, kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun hanya setipis kulit ari. Kalau dilihat dari lanjutan ayat ini, Allah menyebutkan juga tentang orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Setelah Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, rububiyahnya Allah, kemudian Allah melanjutkan bahwa hanya Allah yang wajib diibadahi. Orang wajib berdoa kepada Allah saja. Makanya Allah sebutkan di ayat lanjutannya, kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, enggak bisa menjawab. Antum lihat di ayat 14-nya. Jadi orang yang diseru oleh manusia itu gak bisa menjawab apa-apa. Mereka gak bisa mendengar dan mereka gak bisa menjawab sama sekali. Di ayat 14 yang Allah sebutkan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, artinya selain Allah yang kalian sembah, yang kalian minta, apakah patung, pohon, batu, kubur atau apa aja, mereka enggak mendengar doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka enggak akan bisa menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir, enggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha mengetahui. Artinya Allah menjelaskan, kalau Allah yang menciptakan, menghidupkan, wajibnya kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan, yang mereka ibadahi kepada selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari. Kalau dia sebagai pencipta bisa mengabulkan doa, mesti dia memiliki. Enggak ada makhluk yang memiliki apa-apa kecuali Allah. Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, semua Allah yang memiliki. Jadi ketika orang berdoa kepada sesuatu, siapa aja, itu enggak bisa memberikan apa-apa. Ketika orang minta rezeki, dimudahkan rezeki. Bagaimana akan dimudahkan rezeki? Mereka enggak punya rezeki. Yang punya rezeki hanya Allah Taala. Makanya Allah sebutkan, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, enggak bisa menjawab. Dan nanti dari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar 62, Allahu khaliqu kulli syai wa huwa 'ala kulli syai wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah Maha pemelihara atas segala sesuatu. Artinya sesuatu yang ada di langit, di bumi ini yang menciptakan satu, itu Allah saja. Allah yang menciptakan iblis, Allah yang menciptakan orang-orang kafir, Allah yang menciptakan orang-orang fasik, Allah yang menciptakan segala macam, termasuk yang diharamkan, babi dan yang lainnya. Allah yang menciptakan semuanya. Semua Allah yang menciptakan, hanya satu pencipta, enggak ada yang lain. Jadi Allah pencipta segala sesuatu. Yang kita perhatikan, kalau Allah menciptakan, mesti Allah mengetahui. Enggak ada satupun di langit dan di bumi yang Allah tidak ketahui. Perhatikan itu. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Enggak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Sampai daun yang basah, daun yang kering di seluruh dunia ini, itu Allah tahu. Daun yang jatuh Allah tahu. Biji-biji yang tumbuh di kegelapan malam, semuanya Allah tahu. Itu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan dan Allah juga mengetahui segala sesuatu. Kita wajib mengimani demikian. Kemudian kita wajib mengimani bahwasanya Allah pemberi rezeki bagi seluruh makhluk ini, apakah manusia, binatang, jin dan makhluk yang lainnya, Allah yang memberikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin rezekinya oleh Allah. Ini perhatikan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Enggak ada satupun yang bisa memberikan rezeki kecuali hanya Allah Taala. Enggak ada yang memiliki rezeki kecuali hanya Allah Taala. Makanya ketika Allah memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah jamin rezekinya mereka. Perhatikan itu. Ketika Allah menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, Allah jamin rezekinya mereka. Antum lihat dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang terus-menerus memberikan rezeki. Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Kokoh. Artinya, Allah menciptakan makhluk ini bukan Allah butuh kepada makhluk, tidak. Bukan Allah minta rezeki kita makan, tidak. Justru makhluk ini yang butuh kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, Allah juga memberikan kepada mereka rezeki. Mereka tidak ibadah kepada Allah, tetap Allah berikan rezeki. Perhatikan itu. Manusia ini dia beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap memberikan rezeki pada mereka. Perhatikan itu. Karena Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Orang kafir tidak beribadah kepada Allah, diberikan rezeki sama Allah. Diberikan, bahkan diberikan melimpah ruah rezekinya oleh Allah Taala. Jadi Allah yang menciptakan, Allah juga yang memberikan rezeki kepada makhluk ini semuanya. Dan Allah itu maha adil. Orang kafir diberikan rezeki oleh Allah, kita enggak usah tertipu dengan orang kafir. Bukan hanya sedikit yang diberikan, banyak diluaskan rezekinya orang-orang kafir oleh Allah. Tapi Allah katakan jangan kita terpesona, jangan terpukau dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena apa? Karena Allah ingin mengazab dengan apa yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin. Allah sebutkan tentang orang-orang kafir diberikan rezeki oleh Allah. Antum lihat, saya sebutkan dua ayat. Yang pertama dalam surah Ali Imran. Yang kedua dalam surah At-Taubah. Biar antum tahu. Jadi Allah berikan rezeki kepada orang-orang kafir untuk mengazab mereka. Dan mereka mendapatkan azab yang menghina dalam surah Ali Imran ayat 178. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin. Dan janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat diri mereka. Sesungguhnya kami berikan kepada mereka agar mereka bertambah dosa. Agar orang-orang kafir bertambah dosa dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi kita jangan tertipu. Kok kenapa orang kafir diberikan rezeki? Allah berikan itu untuk mengazab mereka. Dan kita diberikan rezeki dengan apa yang ada sekarang ini. Ini kita bersyukur kepada Allah. Coba kalau diberikan rezeki itu luas, besar, atau yang lainnya, mungkin orang itu kufur. Mungkin gak duduk lagi di masjid. Mungkin gak ngaji lagi. Mungkin akan dikasih rezeki yang pas-pasan supaya dia tambah dekat dengan Allah, tambah bersyukur kepada Allah. Banyak hikmahnya. Puluhan hikmah. Kalau orang kafir diberikan oleh Allah agar mereka bertambah dosa. Kalau orang bertanya lagi, bagaimana tentang orang yang berbuat maksiat juga dikasih rezeki oleh Allah? Itu namanya apa? Istidraj. Istidraj diulur oleh Allah. Jadi apabila engkau melihat orang diberikan rezeki yang luas oleh Allah, tapi tetap dalam maksiatnya, itu namanya istidraj, kata Nabi. Diulur, yang nanti Allah akan azab dia dengan sebab itu. Qul ya'udzubillah. Kemudian ayat yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 55 tentang orang kafir ini. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Jangan kamu heran, jangan kamu terpukau, jangan terpesona dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari harta dan anak-anak. Sesungguhnya Allah inginkan diberikan harta yang luas pada orang-orang kafir dengan anak yang banyak, anak buah juga, segala macam yang mereka miliki. Apa? لِيُعَذِّبَهُمْ فِيهَا fil hayati dunia, liyu'adzibahum biha, agar Allah mengazab mereka dengannya, dengan harta itu. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum, dan Allah akan mencabut nyawa mereka, wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir. Jadi jangan kamu heran, harta mereka dan juga anak mereka Allah inginkan untuk apa? Untuk mengazab mereka. Allah ingin untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia, dan agar mereka itu mati dalam keadaan kafir. Ini cukup dua ayat. Ini ayat ini di surah At-Taubah ada dua ayat. Jadi antum perlu ketahui, rezeki itu enggak semuanya diberikan luas oleh Allah, tapi ada yang diberikan luas, ada yang disempitkan. Dan Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui. Sekarang lihat, ayatnya banyak. Saya sebutkan hanya dua ayat aja tentang rezeki ini. Allah luaskan, Allah sempitkan. Buka surah Al-Isra. Jadi Allah yang menyempitkan rezeki itu, Allah. Allah yang meluaskan rezeki itu. Tapi kita wajib mensyukuri semua nikmat itu. Dalam surah Al-Isra di ayat 30 Allah berfirman, "Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira." Sesungguhnya Rabb kamu meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat kepada hamba-hambanya. Jadi ketika rezeki kita sempit, pas-pasan, Allah tahu atau tidak? Tahu Allah. Allah melihat. Tapi Allah berikan begitu supaya manusia ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak bersyukur atas semua nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Saba, teman-teman, surah yang ke-34, di ayat 39 Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Katakanlah, sungguhnya Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah menakarnya rezeki itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa sih yang kamu infakkan, pasti Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah itu yang, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di ayat sebelumnya, di ayat 36-nya di surah ini, ayat 36-nya surah Saba, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Katakanlah, sungguhnya Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menakarnya. Artinya Allah menyempitkan siapa yang Allah kehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah mengetahui semuanya. Makanya kita, kewajiban seorang mukmin wajib bersyukur. Karena enggak mungkin semua diberikan rezeki yang luas, enggak mungkin. Disempitkan semua juga enggak mungkin. Mesti ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Kita lihat generasi yang terbaik dari umat ini. Siapa generasi yang terbaik? Para sahabat. Apa semuanya kaya? Tidak. Sedikit yang kaya. Yang terbanyak mereka miskin. Meskipun Nabi berlindung kepada Allah dari kemiskinan dan kefakiran, berlindung. Tapi Allah berikan demikian. Bahkan Nabi pun ditawarkan. Nabi SAW ditawarkan. Mau tidak ini? Untuk jadi raja dan juga jadi nabi. Kata malaikat Jibril, "Tawadhu ya Rasulullah, tawadhu." Jadi turun malaikat dari langit. Kata Jibril, ini malaikat sejak diciptakan oleh Allah belum pernah turun malaikat ini. Kemudian malaikat ini bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau menjadi seorang nabi, seorang hamba dan seorang rasul, atau engkau seorang raja dan juga seorang rasul?" Ditawarkan. Ini malaikat ketika turun ini, yang suruh turun siapa? Allah Rabbul Alamin menawarkan kepada nabi, mau jadi apa? Ditawarkan. Kemudian kata malaikat Jibril, "Tawadhu ya Rasulullah, tawadhu." Apa Nabi jawab? "Bal abdan rasula." Aku ingin menjadi hamba dan seorang rasul. Kalau Nabi mau jadi raja dan juga seorang rasul, dikasih oleh Allah semua fasilitas kerajaan, semuanya kekayaan dikasih. Tapi Nabi enggak mau. Sampai Nabi juga mengatakan, ini satu hadis sahih. Dalam hadis yang lain, Ketika Aisyah dikasih kasur oleh sahabat yang lain, kata Nabi, rudi, kembalikan itu. Aisyah enggak mau. Kembalikan. Enggak mau. Sampai Nabi SAW sabda, ya Aisyah, akhirnya kembalikan oleh Aisyah. Kalau seandainya aku mau, ini gunung di Madinah Allah jadikan emas untuk aku. Kata Nabi. Kalau aku mau, ini di Madinah ini gunung Allah jadikan emas untuk aku. Kalau aku mau. Tapi Nabi enggak mau. Nabi hidup dengan apa adanya. Ini contoh kita siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi mereka hidup enak, tenang, bahagia hidup mereka. Orang yang paling bahagia di muka bumi, para sahabat radhiyallahu anhum, oh, paling bahagia. Dan mereka sukses dunia dan sukses akhirat, karena Allah jamin mereka semuanya dengan sorga. Itu yang kita cari. Itu harus kita ingat itu. Jadi ketika rezeki kita sempit, bukan berarti Allah enggak tahu. Allah Maha tahu. Tapi supaya kita tambah dekat dengan Allah dan supaya kita bersyukur. Kalau kita bersyukur pasti tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan ditambah rezeki. Kalau kamu kufur azabku sangat pedih. Kita lanjutkan di sini. Artinya Allah sebagai Khalik, Allah Razik, Allah Malik, Allah Mudabbir, Allah Muhyi, Mumit. Jadi Allah Maha Penguasa, Allah pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah mengangkat dan menurunkan, Allah memuliakan dan menghinakan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah mengatur adanya siang dan malam, Allah yang menghidupkan dan Allah yang matikan. Saya enggak bawakan ayat ini, antum lihat ayatnya tentang kekuasaan Allah di surah Ali Imran. Dan ini juga yang harus antum renungi ayat ini tentang apa yang ada sekarang ini. Jadi semua yang diberikan kekuasaan, Allah yang beri. Siapapun dia penguasa itu. Jadi enggak usah kita bingung. Kita harus yakin. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa aja. Kepada orang jahat, kepada orang zolim, kepada siapa aja Allah yang memberikan kekuasaan itu. Dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita yakini ini, nikmat hidup ini, enggak bingung kita. Anda melihat dalam surah Ali Imran ayat 26, 27. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah ada raja, semua raja yang memiliki semua kerajaan Allah Ta'ala. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah berikan kekuasaan. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangan Allah semua kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tuliju layla fin nahar. Allah masukkan malam ke dalam siang. Wa tuliju nahara fin layl. Dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayt. Allah masukkan, Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan Engkau ya Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Jadi semuanya Allah. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir, dan Allah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan. Yang memberikan kekuasaan, Allah. Yang mencabut kekuasaan, Allah SWT. Kita enggak usah bingung. Jadi Allah yang memberikan semuanya. Dan ini semua berjalan dengan hikmah. Semua perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Dan Allah Maha Adil. Allah SWT menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah menciptakan seluruh makhluknya di atas fitrah. Pengakuan terhadap rububiyah Allah. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah mengakui tentang keesaan dan sifat rububiyah Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 86 sampai 89, Allah berfirman, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb Arsy agung? Ini ditanyakan kepada siapa? Kepada kaum musyrikin. Atau perhatikan, ditanyakan kepada kaum musyrikin, siapakah yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb pemilik Arsy, Rabbul Arsy Nadim, Rabb Arsy yang agung? Mereka menjawab, milik Allah. Berarti orang musyrik kafir mengakui milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan Allah melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari Allah. Artinya Allah yang melindungi, enggak ada yang dapat melindungi kecuali hanya Allah. Jika kamu mengetahui, mereka jawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Di surah Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Allah juga bertanya, artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kaum musyrikin dalam surah Yunus surah 10 ayat 31 sampai ayat 32. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sama'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr" فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Maka yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki di langit dan bumi, mereka jawab, Allah. Yang menghidupkan yang mati, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan yang mengatur segala urusan. Orang musyrik kafir mengakui Allah yang mengaturnya segala urusan yang terjadi di langit dan di bumi. Itu jawabnya Allah. Maka kata Nabi SAW, "Fakul afala tattaqun." Katakan kepada mereka, kata Allah, kenapa kamu enggak bertakwa? Kenapa kamu enggak masuk Islam? Kenapa kamu enggak bertauhid kepada Allah? Karena Allah satu-satunya Rabb yang hak, dan tidak ada sudah kebenaran kecuali kebatilan. Maka kemana kamu berpaling dari kebenaran? Begitu juga Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 9, "Wa la in sa'altau man khalaqas samawati wal arda layakulunna khalaqahunna al-azizul alim walain sa'atau man khalaqas samawati wal arda layakulunna khalaqahunna al-azizul alim." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Artinya semua kaum musyrikin mengakui bahwa yang menciptakan Allah. Jadi kaum musyrikin mengakui bahwa hanya Allah sajalah pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat dalam surah Yunus dan juga surah Az-Zumar. Dengan perbuatan tersebut, maka mereka tetap dalam keadaan musyrik. Artinya orang-orang musyrikin, kafirin, meskipun mereka mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, tapi tetap mereka musyrik. Tetap mereka masih beribadah kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada kubur dan yang lainnya. tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Makanya Allah sebutkan dalam surah Yunus, surah Yusuf, surah 12 ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Jadi sebagian ulama salaf berkata, jika kalian tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung-gunung? Mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari sahabat Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Ikrimah, Asy-Sya'bi, Qatadah dan yang lainnya rahimahumullah. Jadi tauhid rububiyah diakui oleh semua orang, tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya melebihi fitrah pengakuan terhadap selainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 10, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Berkata rasul-rasul, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Orang yang paling terkenal pengingkarannya terhadap Allah yang mengaku sebagai Tuhan yaitu Fir'aun. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Namun demikian hatinya tetap meyakini keberadaan Allah. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi tetap hatinya mengakui tentang keberadaan Allah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra di ayat 102, surah 17 ayat 102. Qala laqad alimta ma anzala haula'i la rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adzunuka ya fir'aun mathbura. Nabi Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku meyakini engkau, wahai Fir'aun, adalah orang yang pasti binasa. Allah juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 14. Allah berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَإِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Dalam surah An-Naml ayat 14. Dan mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Allah karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Arti Fir'aun mengakui bahwa itu benar yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, tapi dia ingkari karena apa? Karena kezaliman, dan dia mengingkari karena kesombongan. Dua itu, perhatikan. Dia mengingkari karena kezaliman, yang kedua dia mengingkari karena kesombongan. Ya, tauhid rububiyah ini, pengakuan tauhid rububiyah Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, ini tidak bermanfaat bagi orang yang mengimaninya kecuali dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya. Artinya semata-mata tauhid rububiyah aja tidak menyelamatkan orang dari azab Allah. Kecuali kalau dia masuk dalam agama Islam, meyakini tentang tauhid al-uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena Allah telah memberitakan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki oleh Allah, namun demikian tidak memberikan manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah dapat menyelamatkan, maka tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan oleh Allah. Akan tapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah, yang merupakan pembeda antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Madarij Salikin, juz yang pertama. Jadi kesimpulannya, tidak setiap orang yang menetapkan Allah ta'ala sebagai Rabb segala sesuatu dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya serta dalam nama-nama dan sifatnya. Sebab kebanyakan dari hambanya tidak mengingkari Allah sebagai pencipta, serta tidak mengingkari rububiyahnya. Namun sebagian besar kekufuran mereka disebabkan karena mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi pengakuan itu enggak manfaat sampai mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan mereka hanya sebatas ketuhanan yang Maha Esa enggak cukup. Harus apa? Harus mereka mewujudkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Ketika dipalingkan kepada selain Allah enggak bermanfaat ibadah itu. Ketika dipalingkan kepada selain Allah enggak manfaat. Jadi kalau mengatakan orang yang ada ini Islam karena mereka mengakui Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, tidak cukup. Karena pengertian dari agama Islam adalah tauhid. Islam adalah tauhid seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Jadi pengakuan orang bahwa orang yang ada ini semuanya Islam enggak cukup. Pengakuan dia bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur langsung, enggak cukup. Sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sampai mereka masuk dalam agama Islam ini. Kemudian setelah mereka masuk dalam agama Islam, mereka wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik yang nanti insya Allah kita akan bahas ketika masuk dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Karena inilah dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam, yaitu untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Terjadinya permusuhan antara para nabi, antara para rasul dengan umatnya disebabkan karena nabi-nabi dan rasul-rasul mendakwakan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka enggak mau. Karena mereka mengatakan bahwa kami mengikuti agama nenek moyang. Apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin dulu, sekarang juga dikatakan demikian sekarang ini. Yang mereka ikut siapa? Agama nenek moyang. Sehingga apa? Sehingga nabi-nabi terus mendakwakan tauhid ini, tapi mereka menolak. Sehingga terjadi permusuhan. Mereka memusuhi nabi-nabi, sampai mengusir nabi-nabi. Bahkan ada yang membunuh nabi karena tidak mau menerima dakwah tauhid ini. Dan ini sunnatullah demikian. Maka ini yang didakwakan, yaitu bagaimana manusia beribadahnya kepada Allah. Ini dakwah yang benar. Dakwah tauhid. Dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul alaihi wasallam. Kalau dimusuhi oleh umat dengan dakwah ini, enggak ada masalah. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul dimusuhi oleh umatnya disebabkan karena para nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Bukan berbicara soal politik, bukan ekonomi, bukan masalah rumah tangga, bukan, karena tauhid dimusuhinya. Tauhid. Ini yang harus kita tegakkan. Bagaimana mengajak umat ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian satu tambahan yang perlu saya tambahkan di sini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang tauhid rububiyah ini, yaitu orang yang minta-minta kepada manusia ini rusak tauhidnya. Tauhid apa? Rububiyah. Perhatikan itu. Bahwa minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Kita minta uang pada orang, minta makanan pada orang, enggak boleh dalam Islam. Minta-minta ini hukumnya haram dalam Islam. Enggak boleh. Karena apa? Merusak tauhid dia. Tauhid apa? Rububiyah. Kalau dia sebagai seorang muslim yang mengakui tentang rububiyahnya Allah, kan Allah sebagai Khalik, Allah juga sebagai apa? Razik. Allah yang menciptakan, Allah juga memberikan rezeki. Kenapa harus minta pada manusia? Ini rusak tauhidnya. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, rusak tauhidnya. Tauhid rububiyah rusak. Orang musyrikin aja enggak minta-minta pada manusia yang lainnya. Musyrikin. Musyrik orang Islam enggak boleh minta-minta. Yang berkaitan dengan pribadi dia enggak boleh minta, hukumnya haram dalam Islam. Ini harus diingatkan nih, terus kepada kaum muslimin, kepada pelajar, penuntut ilmu, dan juga kepada para dai, kepada ustaz-ustaznya, enggak boleh minta-minta. Kepada orang, kepada muridnya enggak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, merusak dirinya. Arti dirinya ini akan rusak dengan minta-minta, berarti dia menghinakan pada manusia. Enggak boleh. Menghinakan diri pada manusia enggak boleh. merengek-rengek pada manusia. Enggak boleh Islam. Manusia punya harga diri, punya izzah, punya kemuliaan yang Allah sudah muliakan dia. Jangan minta-minta pada manusia. Para sahabatnya minta-minta pada orang lain. Hatta dia lapar sampai jatuh pingsan di antara sahabat karena enggak mau minta pada manusia. Haram hukumnya minta-minta, merusak dirinya. Makanya orang yang minta-minta, kata Nabi, tidak ada mukanya pada hari kiamat. Orang minta-minta untuk memperbanyak, berarti dia makan api neraka. Yang ketiga, merusak orang yang diminta. Artinya orang yang diminta enggak senang. Hatta di orang kaya. Orang kaya dia tahu di mana dia memberikan rezeki, di mana dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya kepada orang. Ada orang datang kepada dia minta. Enggak senang dia. Mengganggu orang. Minta-minta ini mengganggu orang lain. Orang enggak nyaman dengan diminta itu, enggak nyaman. Makanya enggak boleh. Ini perhatikan ini. Tentang masalah minta-minta, hukumnya enggak boleh, hukumnya haram, dan ini merusak tauhid ar-rububiyah. Maka harus diingatkan terus ini. Karena masih ada sebagian orang yang biasa untuk minta-minta, atau udah ngaji minta-minta, atau ustaz sering minta-minta sama muridnya, enggak boleh, misalnya hukumnya haram. Enggak boleh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita masih yang pertama kita bahas tentang tauhid ar-rububiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kamu sekalian. Usul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita untuk bisa memahami dan juga mengamalkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mengundang untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal untuk pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pesan singkat terlebih dahulu. Pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, bolehkah hadis Mu'ad bin Jabal yang dia diutus ke negeri Yaman dijadikan sebuah dalil untuk mendakwahkan kaum muslimin agar mentauhidkan Allah? Karena ada da'i yang berpendapat bahwa hadis tersebut hanya berlaku untuk mendakwahkan kepada ahlu kitab saja. Karena orang Islam, dia telah bersyahadat. Mohon penjelasan mengenai hal ini, Ustaz. Syukran. Iya. Kita enggak usah pakai hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad sudah jelas itu. Mendakwakan yang pertama ahlul kitab. Yang kedua, mendakwakan kaum muslimin yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita lihat contoh yang paling jelas. Dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah hadis Mu'ad. Rasulullah 23 tahun mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Yang Nabi dakwakan ini orang Islam atau bukan? Sahabat Islam bukan? Sahabat. Sahabat adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan wafat dalam keadaan beriman, itu sahabat. Nabi terus dakwakan tauhid. Lah ayat-ayat Al-Quran isinya tentang apa yang paling besar? Tauhid. Padahal sahabat sudah Islam, bukan musyrikin, tapi tetap didakwakan tauhid. Anda ambil contoh. Makanya perhatikan, orang-orang ini ingin memalingkan orang supaya tidak mendakwakan tauhid. Dakwah apa yang dakwakan? Dakwah apa? Politik, siasah, ekonomi. Ya dakwah tauhid yang paling penting. Nabi sejak awal memulai dakwahnya dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. 5 hari menjelang wafat, Nabi SAW bersabda, La'anallahu al-yahuda wa'an-nasara ittakhadu kubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu di akhir hayat Nabi. Padahal sahabat sudah mencapai puncaknya keimanan pada saat itu. Tetap Nabi dakwakan dakwah tauhid. Dakwah tauhid enggak pernah surut sepanjang hayatnya Rasulullah SAW. Kalau para sahabat hafal Quran, hafal hadis, mereka amalkan, tetap ayat-ayat tentang tauhid tidak pernah berhenti diturunkan oleh Allah Taala. Jadi itu harus kita ingat, tetap harus mendakwakan dakwah tauhid. Sekarang kita lihat kondisi umat yang ada sekarang ini, yang mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita lihat dan harus dijawab dengan jujur. Sebagian masih enggak datang ke dukun? Masih. Datang ke kubur-kubur wali masih ada enggak? Masih. Ini perbuatan syirik. Karena mereka datang, tujuan mereka bukan sekedar ziarah, tapi ada lebih daripada itu, apa? Minta barokah, minta dimudahkan rezekinya, minta supaya dilariskan dagangannya, supaya diberikan jabatan atau yang lainnya. Ini syirik semuanya. Atau minta disembuhkan penyakit, dijauhkan dari malapetaka. Ini syirik. Ini syirik, ini bisa membatalkan syahadatnya dia. Makanya harus terus didawakan dawakan. Dan ini orang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, masih jutaan dari umat Islam. Belum lagi kaum-kaum yang lain yang jelas-jelas musyrik, kaum kafirin. Jadi dakwah tauhid enggak boleh surut sepanjang kehidupan kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Karena itu tujuan dan pokok makhluk ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Ini yang harus terus, enggak boleh berhenti dakwah ini sampai diwafatkan oleh Allah. Karena kondisi manusia tetap masih berbuat kesyirikan, masih malingkan ibadah. Seandainya nih, sudah ngaji, masya Allah sudah, dia mentauhidkan Allah, tidak datang ke kubur-kubur, tidak ke dukun-dukun, tidak percaya kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal yang lain, enggak percaya sudah. Tapi ada yang perlu dibersihkan dari dia, tentang hatinya, bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak boleh riya. Ini harus dibersihkan. Meskipun dia sudah mencapai puncaknya tauhid, tetap harus dibersihkan hatinya. Belum lagi penyakit-penyakit hati yang lain yang harus dibersihkan. Riya termasuk syirik. Belum lagi keinginan-keinginan dia terhadap dunia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, banyak orang mengharapkan dunia. Sedangkan orang mengharapkan dunia, bisa enggak mencium aroma sorga. Dinuntut ilmu, tapi ingin mendapatkan dunia dari nuntut ilmu. Kata Nabi, enggak mencium aroma sorga. Ini kan harus bersihkan hatinya. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Jelas? Nah, silakan yang lain. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari Abu Safanah di Tahuna, Sulawesi Utara. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bila kita niat sholat duha untuk mendapatkan rizki, maka ini bisa termasuk syirik dan terkena ancaman dari surat Hud ayat yang ke-15. Lalu bagaimana Ustaz kita bersifat pertengahan untuk mengikhlaskan niat itu? Karena kita hanya beribadah pada Allah saja, ini uluhiyah. Di satu sisi juga meyakini rububiyah, bahwasanya Allah pemberi rezeki yang terbaik. Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz Fadl. Ya, seorang di dalam beribadah kepada Allah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa syarat ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Dan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah, ya murni karena mengharapkan wajah Allah. Soal rezeki itu pasti dikasih oleh Allah. Kita ingin mendapatkan ganjaran, boleh. Dalam ibadah mendapatkan ganjaran, mengharapkan ganjaran, boleh. Seperti hadis Nabi tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, ihtisab, talabul ajr, mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi orang ibadah karena Allah, tapi samping itu juga untuk mendapatkan ganjaran. Yang kedua, yaitu dia wajib mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Ini syarat ibadah dua, ikhlas, yang kedua ittiba. Sekarang dengan ibadah kita kepada Allah, jangan kita tujukan untuk mendapatkan rezeki, jangan. Ibadah salat duha ingin dapat rezeki, ini salah, enggak boleh. Salat malam supaya dapat rezeki, salah. Tapi di tengah salat malam kita berdoa minta rezeki, boleh. Tapi ibadah itu sendiri enggak boleh kita pakai untuk mencari rezeki dengan ibadah itu. Perhatikan itu. Karena dalam ibadah itu juga tetap rezeki akan dikasih oleh Allah. Ini perhatikan. Karena ada orang yang dia tadi pertanyaannya sholat duha ingin dapat rezeki supaya usahanya maju. Ibadah-ibadah karena Allah. Tapi di samping dia itu berdoa kepada Allah, boleh, tidak ada masalah berdoa. Tapi sholatnya tetap karena Allah SWT. Seperti sholat malam, di tengah malam dia berdoa, karena di tengah malam dikabulkan orang berdoa. Sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Allah bertanya, siapa yang mau doa? Allah kabulkan doanya. Siapa yang minta akan dipenuhi permintaannya. Siapa yang minta ampun akan diampunkan dosanya. Dan itu ada setiap malam. Sholatnya jelas karena Allah. Tapi di samping tengah-tengah itu dia berdoa. Atau dalam sholat dia berdoa, boleh. Minta rezeki. Minta dimudahkan urusannya, boleh, gak ada masalah. Tapi jangan kemudian dia sholat karena mengharapkan sesuatu. Jangan. Dia tetap tujuannya mengharapkan sorga. Itu yang harus kita ingat. Karena rezeki pasti dikasih sama Allah. Seperti Allah menyebutkan tentang sholat aja, contoh. Ketika kita menyuruh istri kita, anak kita sholat, disuruh Allah sabar. Kemudian Allah sebutkan, kami gak minta rezeki, tapi kami akan berikan rezeki kepada kamu. Allah sebutkan dalam surah Thaha di ayat 132, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat dan sabarlah. Kata Allah, kami enggak minta rezeki. Tapi kami akan memberikan rezeki kepada kamu. Jadi kata Allah, dengan kamu ibadah sholat itu bukan berarti Allah butuh rezeki, enggak, Allah enggak minta rezeki. Nahnu narzuquka, kami akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang takwa. Artinya dengan ibadah kita kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita rezeki dan diberikan keberkahan. Dan ibadah juga bagian dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang paling nikmat, kita bisa ibadah kepada Allah. Enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini rezeki yang mahal. Termasuk kita nuntut ilmu ini. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Meskipun kita diberikan rezeki yang pas-pasan, tapi kita bisa nuntut ilmu, kita bisa baca Quran, kita bisa ibadah kepada Allah, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa berzikir kepada Allah. Ini nikmat. Enggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lainnya. Syukur kita kepada Allah. Maka itu harus kita tumbuhkan. Rezeki yang Allah berikan kepada kita sudah cukup. Cuma kita harus merasa qanaah, puas dengan rezeki yang Allah berikan. Makanya akan ditambah rezeki itu dan diberikan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan. Karena tiap pagi kita minta rezeki kepada Allah. Setiap pagi pada subuh tadi kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amanah terima. Itu tiap hari kita minta. Setiap hari kita minta. Jadi niat kita tetap semuanya karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, ikhlas karena Allah. Dan kita harus beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya. Barakallahu fiksa. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari Ibnu Nasim di Purwokerto, Jawa Tengah, yang bertanya sebagai berikut. Ustadz tadi telah menjelaskan kepada kami bahwa meminta-minta dalam Islam adalah haram hukumnya. Lalu Ustadz, bagaimana dengan hukum meminta tolong kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang kita tidak bisa atau kita sulit mengerjakannya sendiri? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Iya. Tentang masalah minta tolong, yang pertama ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Yang pertama kali kita wajib untuk minta tolong hanya kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai manusia dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Disuruh tolong menolong, termasuk tolong menolong yaitu pinjam meminjam. Termasuk tolong menolong. Dia tidak boleh minta. Sekarang tidak boleh minta pada orang. Sekarang bagaimana? Dia butuh uang. Pinjam boleh. Minta tidak boleh, tapi pinjam boleh. Karena Allah menyuruh untuk tolong menolong. Pinjam meminjam termasuk tolong menolong. Boleh. kita minjamkan. Kalau kita ada harta lebih, ada orang fakir, miskin, dia pinjam, kita berikan. Orang gak mampu, kita pinjamkan. Cuma tetap ada perjanjian. Kapan dia bayarnya, kapan dia gantinya, harus dan wajib dipenuhi. Kemudian tolong-menolong seperti yang disebutkan tentang kita punya pekerjaan, kita gak sanggup mengerjakannya, kita minta tolong, boleh secara hukum syar'i. Kan ta'awun al-birri wa taqwa, itu merupakan prinsip dalam agama Islam. Suruh tolong-menolong. Kita harus tolong-menolong dalam agama ini. Seperti teman dengan teman saling membantu. Kemudian orang tua, artinya anak membantu orang tuanya. Itu biasa dalam agama. Kita dengan tetangga saling membantu apa yang bisa kita bantu. Semua seperti dalam Islam. Ta'awun al-birri wa taqwa. Tapi yang enggak boleh, yang tidak boleh ta'awun al-itsmi wal-'udwan. Yang enggak boleh itu tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Selama itu kebaikan boleh minta tolong. Kalau memang orang yang kita minta tolong dia mau dan dia rela, enggak ada masalah. Tapi kalau dia enggak mau enggak boleh kita paksa. Semuanya harus tergantung kepada keikhlasan dalam saling membantu antara sesama muslim dengan muslim lainnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan. Dan kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Muhammad Irsyad. Oh, dengan Bapak Irsyad di. Silakan pertanyaan. Gini Pak Ustaz, bahwa seperti surga dan neraka itu kan udah lama sama Allah ditetapkan bahwa pengisinya siapa, yang mengisi itu, yang surga siapa, yang neraka itu siapa, dan saya pernah dengar itu akan penuh katanya isinya. Jadi kan kita memang istilahnya jauh-jauh sebelum diciptakan udah ditentukan sama Allah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Maksud saya Pak Ustadz, apakah kita punya bisa apa tuh memiliki kekuasa atas diri kita sendiri gitu Pak Ustadz, untuk bahwa kita akan memilih A atau memilih B, atau memang tidak bisa sama sekali bahwa ya udah nanti kamu pasti meninggal, yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Oh iya, Kang. Silakan Ustaz untuk diberikan pencerahan, fadl. Pembahasan tentang masalah iman kepada al-qada al-qadar, kita pekan yang lalu bahas tentang rukun iman ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Yaitu iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik dan buruk. Kita wajib imani. Dan termasuk yang tadi kita bahas tentang rububiyah, itu Allah yang mengatur alam semesta. Dan semua yang terjadi di langit Allah yang atur. Dan Allah sudah tetapkan bahwa semua takdir makhluk ini Allah sudah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah ciptakan semuanya. Kataballahu maqadra khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardi 50 alf sana. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, Allah telah menetapkan, mentakdirkan seluruh takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya semua berjalan yang ada sekarang ini, semua berjalan apa yang Allah sudah catat, Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz semuanya. Jadi apa yang terjadi, apa aja yang terjadi di langit, di bumi, apakah itu kemenangan, kekalahan, musibah, petaka dan segala macam, orang itu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, celaka, itu sudah Allah tetapkan semuanya. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, Allah sudah tetapkan. Ini wajib kita imani. Seorang mukmin wajib mengimani. Karena yang pertama, yang menjelaskan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan Rasulullah SAW. Kewajiban kita untuk mengimani. Ini kewajiban kita untuk mengimani. Yang kedua, kewajiban kita untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya, kita wajib untuk mengimani dan kita wajib untuk mengamalkannya. Tugas kita iman dan amal, bukan memikirkan. Tugas kita sebagai seorang hamba mengimani dan mengamalkan. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah kita melaksanakan sekarang ini apa yang Allah akan ciptakan akan datang, atau dengan apa yang Allah sudah tetapkan, Lauh Mahfudz? Kita melakukan sekarang ini dengan apa yang Allah sudah ciptakan, di Lauh Mahfudz. Kita sekarang, apa yang kita lakukan sekarang ini, seperti kita duduk di tempat ini Allah sudah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, buat apa kita beramal kalau sudah ditetapkan? Fafimal amalul yaum. Kemudian kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena semua sudah Allah mudahkan apa yang Allah ciptakan atasnya, Allah ciptakan untuknya. Artinya beramal. Yang wajib kita, bagi kita mengamalkan, yang pertama mengimani, yang kedua mengamalkan. Untuk mengamalkan ini Allah sudah jelaskan di mana, di Quran Nabi sudah jelaskan bagaimana amal-amal yang dapat memasukkan kita ke dalam sorga dan amal-amal yang menjauhkan kita dari api neraka. Nabi sudah jelaskan lengkap semuanya. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyinakum." Tidak tersisa sedikit pun dari agama ini apa saja yang membawa kalian ke sorga, sudah dijelaskan lengkap. Apa saja yang membawa kalian ke neraka, sudah dijelaskan lengkap, semua sudah jelas. Tinggal kita mengamalkan. Makanya kita harus mengaji thalabul ilmi sehingga kita tahu apa sih amal-amal yang dapat masukkan manusia ke sorga, apa sih amal-amal yang menjauhkan kita dari api neraka. Kita akan tahu dengan kita ngaji, nuntut ilmu, dengan kita baca buku-buku ulama salaf. Kita baca, kita amalkan, udah kewajiban itu. Bukan kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti, apakah kita masuk surga atau tidak. Ya amal. Itu enggak perlu kita pikirkan, kita enggak tahu. Itu ghaib bagi kita, ghaib bagi kita. Maka kita jauhkan apa yang Allah Rasulnya sebutkan, ini syirik, ini masuk neraka, ini dosa besar. Jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau disebutkan ini masuk ke surga, ini membawa ke surga, kita jalankan. Itu kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan itu mudah semuanya, enggak sulit, semuanya mudah. Makanya Nabi menyebutkan tadi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian karena semua sudah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang Allah ciptakan baginya. Mudahkan. Kalau memang dia orang yang mau taat, mudah. Enggak sulit. Kita enggak dipaksa oleh Allah. Kita berhak untuk memilih. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman silakan, mau kufur silakan. Orang mau menuju jalan ini, dua jalannya. Wa hadainahu najdain, kami tunjuki dua jalan. Fa alhama fujuraha wa taqwaha. Wa an-najr dalam surah Al-Balad. Kemudian fa al-mujur dalam surah Asy-Syams. Dua jalan, jalan ke surga, jalan ke neraka. Allah sudah ilhamkan kepada hati manusia jalan ini baik, ini jalan ini buruk. Sudah tahu dia jalannya. Ketika dia memilih yang buruk dan terus melakukan yang buruk, yang salah siapa? Dia yang salah. Dia yang salah, dia milih. Sekarang ini ada minuman, ini ada air putih, di sini ada khamr. Dia pilih khamr, yang salah dia. Dia bisa tinggalkan khamr, dia pilih air putih. Yang salah manusia. Kenapa dia pilih itu? Jalan ini sudah Allah tentukan, ini baik, ini buruk. Ini pengajian, ini maksiat. Dia pilih maksiat, yang salah manusia. Makanya semua sudah dimudahkan melalui apa yang Allah sudah ciptakan. Tergantung kita, kita harus berusaha untuk terus melakukan amal-amal saleh dan minta tolong pada Allah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Kata Nabi SAW, mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Pada keduanya kebaikan tentang imannya. Berkemauan keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Apa yang bermanfaat, jalankan. Mudah, enggak sulit. Seperti antum datang ke pengajian, enggak sulit, enggak berat. Ke kantor bisa kok. Masa ke tempat pengajian enggak bisa? Ke kantor jauh, ke Jakarta sampai. Masa ke tempat pengajian enggak sampai? Sholat di masjid 5 waktu berjamaah, mudah, enggak sulit. Kenapa enggak sampai sholat berjamaah? Ke kantor bisa sampai. Kok kalau sholat enggak bisa sampai? Baca Quran kenapa enggak bisa? Baca Quran bisa, kenapa baca Quran enggak bisa? Baca Facebook bisa, kenapa baca Quran enggak bisa? Satu hari enggak bisa. Semuanya mudah kebaikan. Sedekah mudah, enggak sulit. Untuk berbuat maksiat orang mudah kok keluarkan uang, enggak pakai hitungan. Kenapa untuk sedekah enggak bisa? Semuanya kebaikan mudah, enggak sulit. Kejelekan itu sebenarnya sulit. Tapi karena digoda oleh setan dianggap mudah. Seperti itu. Sebenarnya kejelekan itu sulit. Artinya mau lakukannya agak sulit. Tapi kebaikan mudah, enggak ada penghalang. Kalau cobaan ada, nanti ada dalam. Tapi tetap aja karena digoda oleh setan, semuanya akhirnya jadi mudah dan jadi biasa. Makanya kita berusaha bagaimana minta tolong kepada Allah agar dimudahkan kita. Makanya Nabi selalu minta kepada Allah surga, supaya dimudahkan jalannya menuju surga. Makanya doa yang paling baik yang kita minta kepada Allah surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga, jauhkan dari api neraka. Terus minta kepada Allah. Sehingga apa? Dengan permintaan itu Allah akan mudahkan kita untuk melakukan amal-amal baik yang dengan itu kita masuk surga. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita oleh Allah untuk tetap di atas Islam dan sunnah. Dan juga kita harus terus untuk menumbuhkan keimanan kita kepada Allah. Dan majlis ilmu termasuk majlis penyubur iman. Antum datangin. Yang diajarkan Quran wa sunnah pahami salat, majlis ilmu penyubur iman. Sehingga iman kita akan subur. Baca Quran menyuburkan iman. Berzikir menyuburkan iman. Berbuat kebaikan, lakukan itu. Sehingga tambah kuat iman kita. Seperti doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berdoa, Allah mazidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ini sudah kita bahas di buku ini ada. Ya Allah, tambahkanlah kami iman, pemahaman dan keyakinan. Imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.